lagi surat-suratmu. Hatiku jatuh rindu, tak sadar pada langit kamarku. Kulukis kau di situ, waktu yang berlalu dan jarak masih saja terentang. Penamu bicara menembus ruang, menyapa sukmaku. Mendesah lembut angin membawa butiran hati lara. Ternyata meraih kesempatan tak semudah ku sangka. Menantang itu, kau sertakan doa. Seolah mantra menjelma nafasku, memendam tangan segera terucap. Belahan jiwa, apa kabarmu? Kuharap selalu tetap kau jaga tumbuhan cinta yang di ladang kita. Menantang hidup, kau sertakan.